السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، كمسلمين كمسلمات، para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Waqaf, Babul Waqaf, Faslun fil Waqaf, tentang waqaf yang telah kita mulai pada pekan lalu menjelaskan tentang definisi dan urgensinya. Dan sekarang akan kita jelaskan beberapa ahkam ammah muta'alliqah biha, hukum-hukum yang berkaitan tentang waqaf. Fadhal Sa'ihsan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal waqfu jaizun bi thalathati syara'ita. أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. Dan wakaf diperbolehkan dengan tiga syarat. Yang pertama, أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh. Ya. Setelah kita menjelaskan definisi dari wakaf, yaitu habsul asli wa tasbil tahwisul asli wa tasbilul manfa'ah, yaitu harta atau aset ditahan, kemudian yang diberikan untuk kebaikan adalah hasil daripada pertambahan dari harta tersebut atau perkembangan dari harta tersebut. Ini dinamakan dengan waqaf. Hukumnya jaiz, akadnya akad jaiz, boleh. Ya. Dan asal dalam muamalat memang jaiz dengan tiga persyaratan. Syarat pertama, أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. Bahwasanya aset yang diwakafkan tersebut tetap ada, tetapi dari aset tersebut dihasilkan manfaat, hasilkan jasa atau dihasilkan nilai suatu barang. Seperti umpamanya seorang mewakafkan kebun kelapa sawitnya. Kebunnya tetap ada, sawitnya tetap ada, tapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari sawitnya saja. Ini persyaratan pertama. Maka tidak boleh wakaf untuk barang yang habis. Ini bukan wakaf namanya, ini sedekah. Sedekah biasa dan bukan termasuk sedekatin jariyah yang dinamakan dengan wakaf. Seorang menghadiahkan, menghibahkan makanan kepada tetangganya yang fakir dan miskin, umpamanya, ataupun tetangganya yang lain, ini namanya adalah sedekah atau hibah dan bukan wakaf, karena akan habis. Ya. Dan ini dua-duanya baik, dua-duanya dibutuhkan oleh kaum muslimin. Allah memuji orang yang memberi makan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah mengatakan sifat di antara mereka orang-orang yang soleh, orang beriman tersebut, mereka memberi makan ala hubbihi kepada orang-orang yang dicintainya, teman sejawat, karib kerabat, miskinan dan orang miskin, wa asiran dan tawanan yang non muslim, berarti tawanan, berarti memberi makan, mengajak orang makan, menghadiahkan seorang makanan, tidak mesti dia harus muslim, teman dekat Anda, kerabat, tidak. Ya, semuanya dianjurkan untuk memberi makan kepada semuanya, dianjurkan kita untuk memberikan makan kepada mereka. Ini persyaratan pertama. Ini tidak bisa namakan wakaf, tetapi asetnya tetap gedung umpamanya, dengan tanahnya dia bikin, membuat sebuah apartemen, lalu dia mengatakan ini apartemen ini saya wakafkan untuk ini. Dia jelaskan tujuannya apa, dia syaratkan, boleh waqif mensyaratkannya. Seperti dia mengatakan, aku syaratkan bahwa ini adalah untuk yayasan fulan, atau ini untuk sekolah A, atau ini untuk kampus B. Seperti yang pernah kita jelaskan dahulu, banyak fasilitas kaum muslimin dibiayai dari wakaf. Sampai sekarang pun masih ada. Seperti kalau kita lihat di Saudi Arabia, lembaga-lembaga tahfiz Quran itu dibiayai semua dari wakaf. Dari wakaf yang mereka biasanya mengumpulkan dana masyarakat untuk membuat sebuah ruko, kemudian hasil dari kontrakan ruko itu yang membiayai operasional dari tahfiz-tahfiz yang ada di masjid-masjid. Sehingga tidak perlu mereka merakan kencreng dan segala macam seperti yang ada di negara kita untuk mengembangkan sebuah kebaikan. Tapi ini syarat yang pertama. Fadhil Syekh. Asyartu tsani wa ay yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Barang yang diwakafkan di atas pokok yang telah ada dan cabang dan tidak terputus. Ya. Syarat kedua, yakuna ala aslin mawjud. Pada saat berwakaf asetnya itu ada. Ya. Kalau dia mengatakan, kalau umpamanya saya dapatkan waris rumah ini atau kebun yang ini, kebun kelapa sawit ini dari orang tua saya, nanti andai wafat saya wakafkan. Sekarang sudah ada asalnya atau belum? Belum. Belum menjadi milik dia. Maka ini tidak sah wakafnya. Atau dia mengatakan, saya wakafkan pohon kelapa sawitnya aja, tanahnya tidak. Boleh. Ya, tetapi sawitnya belum ditanamnya. Atau sudah ditanam tapi belum berbuah. Maka ini tidak sah akad wakafnya. Wa far'in la yanqati', persyaratan kedua bahwa ada fara'. Ada asal, ada fara'. Asal tadi itu barang aset yang diwakafkan. Fara' adalah manfaat dari barang ini yang diwakafkan. La yanqati', tidak terhenti. Seperti umpamanya dia menggali sumur, dia mengatakan air dari sumur ini alhamdulillah airnya bagus, wakaf sumur ini wakaf untuk kaum muslimin, airnya tidak berhenti, terhenti-henti. Bila untuk yang terhenti ya tidak menghasilkan lagi ya, maka ini tidak dinamakan dengan wakaf. Seperti umpamanya dia mengatakan kayu jati ini wakaf, asalnya ada tapi ketika dipotong masih ada lagi, tidak. Ini yang qati'. Maka ini tidak namanya wakaf. Tapi bolehkah sedekah dengan demikian? Boleh. Cuma tidak namakan dengan wakaf. Yang perbedaannya adalah shadaqatin jariyah yang pahalanya selalu mengalir. Wallah ta'ala alam. Fadhil Syekh. Wa syartu tsalits wa la yakuna fi mahdhurin. Aina. Wa la yakuna fi mahdhurin. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Iya. Tidak boleh mewakafkan untuk mawkuf alaihnya adalah sesuatu yang diharamkan. Maaf, mawkuf lahunya sesuatu yang diharamkan. Ya. Dia mengatakan wakaf saya hasil dari ruko ini untuk umpamanya tempat maksiat ini. Tidak sah wakafnya, haram hukumnya. Ya. Ini tiga persyaratan dijelaskan oleh al-muallif. Fadhil Syekh. Wa huwa ala ma syarata al-waqif min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdhilin. Iya. Dan waqaf tersebut bila al-waqif, orang yang mewakafkan, membuat persyaratan, maka persyaratannya tersebut adalah lazim. Nazir wakaf, siapa yang mengelola wakaf harus mengikatkan dirinya dengan persyaratan dari si wakif. Min taqdimin wa ta'khirin, mendahulukan atau mengakhirkan. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam wakafnya dia. Ya, dia mengatakan akan saya wakafkan untuk fil fuqara, fakir miskin, bila ada kelebihan untuk kerabat, bila ada kelebihan untuk memerdekakan budak, bila ada kelebihan untuk fisabilillah, bila ada kelebihan untuk tamu. Ini takdim dan takhirnya mesti. Ada umpamanya datang kepada untuk meminta bagian dari wakaf, hasil wakaf tersebut, umpamanya ada kerabat dengan fakir miskin. Maka ini didahulukan fakir miskin. Bila ada sisanya, maka kerabat mendapatkan. Kalau tidak, maka tidak. Au taswiyatin au tafdhilin. Boleh dia menyamakan, boleh melebihkan. Dia mengatakan, saya wakafkan hasil dari ruko ini untuk keturunan saya yang fikir miskin umpamanya, boleh, namanya wakaf dari sama laki dan perempuan. Ya, haknya dia. Taswiyah. Atau dia mengatakan, yang laki-laki dua bagian, yang perempuan satu bagian. Atau sebaliknya, yang perempuan dua bagian, yang laki-laki satu bagian. Karena dia ingat yang perempuan sangat lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dalam kondisi demikian, maka persyaratan al-waqif dalam hal ini merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh nazir wakaf atau si pengelola wakaf. Baik, saya kira cukup saya Ihsan. Ya, ya. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV dari penjelasan bab wakaf dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib dan penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang tadi kita simak bersama. Dan untuk memperdalam materi, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan wakaf, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Yusuf? Dengan Yusuf di Gorontalo. Ahlan Pak, silakan. Afwan ahi, saya agak keluar sedikit dari tema, tapi masih mengenai muamalah. Ana mau bertanya, ada seseorang yang ditugaskan oleh dinas pasar untuk menagih biaya distribusi pasar, retribusi. Beliau ini ditargetkan setiap tagihannya itu hasilnya 400 ribu. Jadi pasarnya tiap minggu ditagih sebesar 400 ribu. Sementara dia dapat gaji dari dinas pasar tersebut 750 ribu. Nah, apabila dia menagih ini lebih dari target, tidak dilaporkan. Namun apabila kurang dari target, itu dilaporkan. Artinya apabila dia menagih 400 ribu atau lebih, yang dikasih hanya 400 ribu. Sesuai target yang diberikan oleh dinas pasar tersebut. Namun apabila kurang, dilaporkan bahwa targetnya kurang. Nah, bagaimana yang demikian, Ustaz? Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fik. Silakan, Ustaz. Kurang jelas saya dengar. Lalu jelas dengarnya? Apa, Bos? Jadi ada apa? Petugas yang diminta untuk menarik. Petugas? Nah. Karyawan atau bukan? Karyawan, Ustaz. Karyawan dari dinas pasar. Nah. Terus? Yaitu kalau penarikan yang retribusi. Retribusi itu maksudnya apa? Ayo, jelaskan. Apakah retribusi itu maksudnya adalah biaya kebersihan? Nah. Kontrak jelas bukan ke dinas pasar. Kontrak kepada pemilik ruko. Atau pemilik ruko sendiri. Retribusi itu maksudnya apa? Pajak atau apa? Nah, Kalau tidak tahu, semenjak sebaiknya Pak Yusuf jelaskan lagi. Baik. Baik, Pak Yusuf mungkin bisa menghubungi kembali lebih terperinci terkait dengan penarikan dana tersebut dari sisi apa dan ya kita tunggu kembali di via telepon atau pesan singkat, silakan. Dan kami terima juga bagi penelpon yang lain. Yang kedua, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Nur di Esrit. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mengenai pertanyaan saya yang minggu lalu itu, Ustaz, bahwa ada orang yang ingin mencalon dan meminta orang-orang untuk datang, lalu diberi hadiah. Terus di situ dicantumkan undangannya itu, Ustaz, itu untuk bantuan anak yatim, Ustaz. Bantuan anak yatim? Jadi apakah boleh itu uangnya diambil, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nur paling kalau saya menanyakan bahwa ada orang yang mencalonkan menjadi kepala daerah, kemudian dia memberikan bantuan, kemudian ditulis bantuan anak yatim, bolehkah diterima atau tidak? Sudah kita jelaskan kemarin bahwa ini bagian dari rishwah. Sekarang kepala daerah ini dia ingin dapat kerja, lalu dia menyogok para pemilihnya yang mengangkat dia nanti, yaitu para rakyat. Maka ini rishwah. Ya, sama saja dengan seorang yang datang ke sebuah perusahaan atau datang ke instansi pemerintahan mengajukan lamaran pekerjaan, kemudian dia memberikan rishwah, memberikan uang sogo kepada orang yang akan berhubungan dengan dia untuk penempatan pekerjaannya dia, maka ini rishwah. Dan Rasulullah telah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, bahwa yang beri rishwah calon kepala daerah ini wal murtashi, yaitu yang menerima rishwah, para rakyat yang menerima hibah tadi, warra'ish bainahuma, dan bahkan perantaranya itu partainya atau tim suksesnya, semuanya finnar. Hendaklah mereka bertobat kepada Allah jalla fi'ala. Ini amanah, bukan jualan. Faddal. Baik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Nur di Atiris, semoga bisa difahami. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita terima kembali pertanyaan berikutnya, silahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ustaz di Kota Jepara. Dengan Pak siapa? Ishak. Pak Ishak di Jepara. Ya. Baik. Di Saran. Ayo, baik. Silakan, Pak. Di mana? Saran. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti ini. Rumah yang di ingin jual rumah, tapi setelah dijual ingin dikontrak lagi kepada si pembeli, akadnya gimana? Tak ada, tidak terjadi dua dalam jual beli. Bisnisnya bagaimana, Pak? Paham, Pak? Ya. Sebentar, Bapak. Diulang kembali, Pak, pertanyaannya. Terputus-putus, Pak. Iya, adanya jual rumah. Enggak, saya enggak jelas mendengar suara beliau. Atau mendengar suara? Oke, silakan diulang kembali. Iya, ingin jual rumah. Yang ada akad jual beli, silakan terus. Setelah rumah itu dijual. Bapak menjual rumah, begitu? Iya, ingin jual rumah. Bapak menjual rumah, kemudian? Setelah dijual, ya. Itu ingin disewa lagi. Disewa oleh Bapak sendiri? Ya, betul. Baik. Kemudian? Pak, pada awal waktu Bapak menjual, sebentar, pada waktu Bapak awal menjual, Bapak syaratkan kepada pembeli bahwa harus disewakan ke saya atau tidak? Nah, itu yang Ustaz. Ada? Bagaimana teknisnya? Enggak ada syaratnya, maaf. Bapak mensyaratkan itu di awal kali jual beli atau tidak? Belum, ini belum terjadi. Kan? Baik. Tidak. Jadi, pertanyaan saya, atas ini teknisnya kepada si pembeli bagaimana? Baik. Agar tidak terjadi dua hal. Yeah. Baik, Bapak, insyaallah paham, Bapak Ishak. Iya. Yeah. Ya, jazakallahu khair pertanyaannya, kita lihat jawabannya. Pertanyaannya gimana? Baik, Ustaz. Beliau menjual rumah dan setelah dijual ingin disewa kembali. Nah, oleh Pak Ishak sendiri. Terus untuk menghindari hal-hal yang dilanggar oleh syariat secara khusus, bagaimana teknisnya, Ustaz? Belum terjadi. Nah. Santai. Kalau belum terjadi, ini dikhawatirkan akan bisa muncul inah. Ya. Tetapi bila belum terjadi, bisa dicarikan solusinya. Pertama, Pak Ishak katakan kepada dia bahwasanya saya akan jual rumah ini. Harga sekian. Saya ingin tunai karena butuh biaya untuk A, B, C, dan D. Tidak pun Anda sampaikan, tidak ada masalah. Saya sampai ingin tunai. Kemudian setelah Anda beli, setelah serah terima, nanti saya berkeinginan untuk menyewanya. Ya, tapi saya tidak ada jaminan akan menyewanya. Dan pun Anda tidak wajib harus menyewakan ke saya. Andai ada penyewa lebih dahulu, silahkan. Berarti bukan rezeki saya. Tetapi serah terima dahulu. Jelas? Ya. Setelah diserah terimakan, dia bayar. Lalu rumah dikosongkan. Mungkin aja surat-surat segala macamnya, balik nama dan segala macam sertifikat diserahkan. Balik nama bisa belakangan, tidak ada masalah. Kemudian ketika itu, sekarang Pak Ishak maju. Pak, bolehkah saya sewa lagi dengan akad yang baru? Boleh, sebulan sekian. Oh, tidak ada masalah. Ya, kemudian masuk lagi dengan bawa barang yang baru. Kenapa harus kita katakan demikian? Ya, ini berkaitan dengan permasalahannya adalah kalaulah dia tidak keluar, berarti belum ada serah terima. Belum ada qabad. Belum ada qabad, maka milik pembeli belum menjadi sempurna. Belum menjadi sempurna, belum boleh dia sewakan, dia belum dapat keuntungan baik dari Ishak nyawa atau penyewa pun yang lain. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "La tabi hatta taqbidahu." Jangan jual barang sebelum kamu terima. Di sini jangan jual jasa sebelum barang Anda terima. Ya, maka hindari hal demikian, kan khawatirnya Pak Ishak enggak keluar. Kalau keluar kan repot, Ustaz. Harus pindah dulu, kemudian nanti masuk lagi. Daripada mending saya di sini aja. Kalau belum serah terima, dia tidak boleh menyewakan. Karena belum berpindah, semua risiko. Nanti apa hikmah yang dibalik ini? Nanti setelah Pak Ishak enggak kontrak tiga bulan depan, ternyata ada sesuatu yang menurut dia belum serah terima, dan menurut dia ini kok begini barangnya begitu. Inilah yang dihindarkan, gharar dalam hal ini dihindarkan oleh Islam. Begini persyaratan yang betulnya. Karena kalau bila belum serah terima, berarti dia menyewakan barang yang belum menjadi milik dia, maka tidak halal bagi dia mendapatkan keuntungan. Jelas, Aisyah? Yes. Allah yang berkifi. Baik. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat terkait dengan... Dan kita anjurkan ke muslimin seperti ini hendaknya. Eh, no. Bertanya dahulu sebelum melakukan. Hasan. Ya. Ini dikatakan oleh Abu Laitha Samarqandi yang dinukil oleh Ibn Syuhna dalam kitab Lisanul Hukam. Beliau mengatakan, la yahillu lirrajuli ayashtagilla bilma'i wa syirai ma lam yahfaz kitab al-wuyu'. Tidak halal bagi seseorang melakukan akad jual beli sebelum dia hafal kitab jual beli, kitab bab jual beli ini, bab muamalat. Kalau belum hafal, bertanya. Tapi kalau ingin lakukan langsung, hafal dulu. Baru Anda bisa melakukan transaksi demikian. Sehingga tidak terjebak ke dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Fadhal si'isan. Jazakallah khairan nasihatnya Ustaz dan barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum orang yang mewakafkan dan penerima wakaf berinisiatif untuk menjual tanah wakaf dan memindahkan ke tempat yang lain dengan tinjauan keinginan untuk membangun tanah wakaf untuk masjid di tempatnya itu sangat sedikit sekali komunitas masyarakatnya atau kaum musliminnya. Penerima wakaf berinisiatif menjual dan memindahkan tanah wakaf tersebut ke tempat yang lain yang lebih kondusif sehingga pembangunan masjid yang nanti akan didirikan akan bisa dimakmurkan semaksimal mungkin. Bagaimana hukum seperti ini, jazakallahu khair? Hukum asalnya berdasarkan hadis dari Ibn Umar yang wakafnya Umar mengatakan la yuba' wa la yuhab. Tidak dijual belikan dan tidak bisa dihibahkan. Artinya tidak bisa ini dijual belikan oleh si nazir dan tidak bisa dihibahkan oleh dia. Karena dia sudah melepaskannya menjadi milik Allah Jalla fi'ullah. Illa anta ta'attal. Anta ta'attal manafi' huna yajuz. Kesepakatan para ulama, kecuali manfaat wakaf tersebut menjadi terhenti. Seperti di sini sudah tidak ada lagi perkampungan, maka masjid tidak akan ada gunanya. Maka boleh dijual dengan harga tentu yang rendah, kemudian dipindahkan ke tempat yang ramai. Adapun memindahkan atas dasar manfaatnya lebih besar, tidak. Kecuali tata'atol. Manfaat lebih besar itu apa artinya? Di sini masih ada jamaah, tapi sedikit. Ingin dipindahkan ke yang ramai, tidak boleh. Jelas? Jelas. Karena wakaf dia di sini. Ya. Baik, Allah yang balik. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang yang mewakafkan, Ustaz, apakah ada hak-hak yang ditetapkan oleh syariat terkait dengan tanah yang diwakafkan tersebut? Jazakallah khair. Kepada orang yang? Ya, orang yang mewakafkan hartanya atau tanahnya. Orang yang mewakafkan harta atau tanahnya, ya. Apakah masih ada hak-hak terhadap harta yang diwakafkan? Masih ada syariat Islam. Keuntungan bagi dia dalam segi dunia dalam syariat Islam tidak ada. Kalau wakafnya lazim, kecuali dia mengatakan wakaf ini selama aku hidup saya pakai. Dia syaratkan bahwa dia akan pakai selama dia hidup. Setelah dia wafat, baru wakaf menjadi lazim. Umumnya rumah ini adalah, dia punya rumah yang banyak, cuma rumah ini yang paling dia sukai tinggal di sana, ya. Dan ini akan diwakafkannya karena sempat strategis dan segala macam, ya. Dan tetapi dia mensyaratkan setelah saya wafat baru wakafnya menjadi lazim, boleh ta'liq wakaf. Kalau dia tidak ta'liq, tidak ada satupun yang bisa dia gunakan. Sampai pun diwakafkan tanah dan gedung untuk masjid umpamanya, tidak ada hak bagi dia untuk melarang seorang sholat di sana, membolehkan seorang sholat di sana, mengizinkan dan tidak ada. Karena ini sekarang menjadi milik Allah, bukan lagi milik dia. Ya, umpamanya menjadi dewan kemakmuran masjid dan dia menguasai masjid, tidak boleh. Ini milik Allah, ya, dan bukan milik dari yang mengurus. Kecuali akan dilakukan maksiat di sana, hak mereka. Seperti umpamanya masjid yang Anda lihat sekarang, subhanallah, dilakukan maksiat Rasulullah mengharamkan musik di dalam masjid, mereka mengadakan akad pernikahan dan mendendangkan musik dengan kencang. Ini bagi nazirul waqaf wajib bagi dia untuk melarang kegiatan ini. Ya, bagi apa pemegang hak waqaf wajib dia melarang. Tips jazakallahu khair, kami masih angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan pelimpahan nazir atau pelimpahan pemberi penerima wakaf kepada pihak yang lain ketika dilihat pemberi penerima wakaf tidak amanah? Ya. Bila umat seseorang mengatakan saya wakafkan ruko ini dan yang mengelolanya nazirnya adalah anak saya yang paling tua. Ya, pada waktu itu dia melihat anak paling tuanya yang paling cakap dalam mengelola harta. Qadar Allah masyafa'al, berubah status anak ini. Dia tidak menjadi amanah, mungkin bisnisnya hancur segala macam, sehingga dia khawatirkan dia akan berbuat tidak amanah. Maka dalam hal ini bagi waliul amr, dan kalau di negara kita ada badan wakaf, kalau tidak ada badan wakaf BWI, badan wakaf Indonesia, bagi mereka berhak untuk mengambil alih dan mengelolanya sesuai dengan peruntukan yang disyaratkan oleh al-waqif, oleh orang yang berwakaf. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya, kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan pertanyaan jalanan, Ustaz. Silakan, Akh. Ustaz, bagaimana dengan wakaf kuburan, Ustaz? Ya. Apakah yang memberikan wakaf itu boleh menentukan saya wakafkan di kuburan, tapi seluruh keturunan saya dapat hak di sana, gitu, Ustaz? Selebihnya seluruh keturunan. Iya. Baik, itu saja. Itu ya, Ustaz. Boleh. Seseorang mewakafkan, jangankan mewakafkan untuk orang itu, dirinya pun boleh. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia akan menggunakannya selama hidup. Atau wakaf dzarri, hasilnya untuk keluarganya saja boleh, tidak untuk kaum muslimin. Makbarah, tanah dia mengatakan tanah ini saya wakafkan di kuburan, ya, dan di sini dikuburkan seluruh anak keturunan saya dan kerabat saya dan kaum muslimin yang lain, boleh. Dia mengatakan sekian persen dari tanah ini adalah untuk umpamanya dia bagi tiga, umpamanya dia bagi dua setengah dari tanah pekuburan ini di sana dikuburkan keluarga saya dan setengah lagi kaum muslimin, boleh, nggak ada masalah, dua-duanya wakaf. Dan juga yang termasuk sifatnya memiliki nilai hasil, itu juga bisa ada pembagian seperti itu, Ustaz? Boleh juga. Umpamanya dia mengatakan saya wakafkan apartemen ini, hasil dari apartemen tersebut setengah untuk dzarri keturunan saya, setengah sabilul khair, yaitu untuk kebaikan kaum muslimin, boleh. Bahkan seluruhnya dikatakan saya wakafkan ini untuk hasil dari apartemen ini seluruhnya untuk keluarga saya yang miskin, boleh. Ya, perkuburan tadi juga demikian. Kalau dia ingin mengatakan saya wakafkan ini, berarti tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan. Tanah ini, satu hektar ini untuk kuburan bagi keluarga saya, kerabat saya, boleh, wakaf juga namanya. Tapi kalau dia ingin wakaf khairi untuk kebaikan kaum muslimin yang lain, dia juga boleh mengatakan demikian. Mensyaratkan. Setiap kaum muslimin juga bisa. Disitu kalau saja. Dia mengatakan demikian, boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Berarti hanya untuk keturunannya saja. Hanya untuk keturunan saja yang dikuburkan di sana. Masya Allah. Allah ibarik. Jazakumullah khair. Kita terima kembali via telepon. Silakan. Iya, halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Sulan Gunung Kidul. Silakan, Pak Sulan. Ini, Ustaz. Iya. Saya itu pernah mewakafkan tanah di satu daerah, tetapi saat itu nggak direspek dari pengurus atau takmir, dari satu tahun lebih itu nggak direspon, dan tidak direspon. Itu kami jual tanah itu dan akan kami gantikan ke daerah lain. Nah, seandainya uang untuk membangun uang itu yang sudah terjual, tanah yang sudah terjual itu tanah untuk membangun masjid atau apa, itu bisa enggak itu, Ustaz? Baik. Bagaimana? Baik Bapak, bisa saja pertanyaannya. Makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini mewakafkan tanah kepada masjid, akan tapi wakafnya tidak direspon. Wakafnya untuk Allah, kemudian nazirnya dia minta adalah orang-orang di sekitar situ, namanya tokoh-tokoh di sekitar tanah dia ada. Nah, tapi tidak direspon selama satu tahun. Saat... Tapi tokoh-tokoh tersebut tidak menanggapinya. Nah, terus... kemudian beliau berinisiatif untuk menjual dan memindahkan ke tempat yang lain. Gitu. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Bila ta'atur. Mana sekarang tanah, dia ingin wakafnya masjid. Nah. Hah? Kemudian sekarang mereka sama sekali tidak ada kegiatan untuk keinginan untuk membangun masjid. Nah. Maka tidak masalah dia jual di sini. Dia pindahkan ke daerah lain untuk dibangun masjid atau ikut serta dalam pembangunan masjid. Artinya, bila tanahnya cukup untuk membeli tanah di tempat yang lain, harga tanahnya cukup membeli tanah dan membangun masjid tempat yang lain, bagus. Bila tidak, cukup hanya membantu setengah, bagus. Tidak seperempat juga tidak apa-apa. Walau kau fasik koto. Rasulullah walaupun ikut serta dalam membangun masjid tadi tersebut hanya sebesar sangkar burung. Seperti sarang burung yang kecil. Artinya uang tersebut dibantu untuk pembangunan masjid ya, Ustaz? Boleh. Baik. Demikian Bapak, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, silakan via telepon di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Waode di Sulawesi Tenggara. Silakan, Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kami Ustaz. Allahumma amin. Gini Ustaz, ini qadarullah, saya seorang karyawan di bank syariah. Yeah. Afwan Ustaz, sebenarnya ini tidak terkait dengan wakaf ya. Yeah. Kemudian ini kan apa Ustaz kadang menyampaikan bahwa denda meskipun apa namanya keterlambatan membayar, meskipun kalaupun ada denda itu sudah termasuk riba Ustaz ya. Iya. Nah, jadi kalau di manajemen kami Ustaz itu antara denda keterlambatan dan apa namanya penghasilan yang lain itu memang dipisahkan oleh manajemen kami Ustaz. Jadi insya Allah tidak mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil gitu. Jadi kalau Ibu, untuk pengajian Ibu, memang ya, ya, dia tidak dicampurkan hak yang batil. Tapi yang batil dikerjakan atau tidak sama dia? Bagaimana Ustaz? Sekarang kan yang batilnya dipisahkan dananya. Iya. Berarti tahu dia batil. Iya. Kenapa dia lakukan juga yang batil? Kalau untuk manajemen sih Ustaz ya Afwan, sebenarnya hanya untuk apa menimbulkan efek jera begitu buat. Apakah efek jera harus dengan cara yang haram, dengan riba, yang batil? Nilainya kecil teruskan, teruskan, Ustaz. Teruskan, nggak masalah. Nanti kita 0,0000. Iya, iya. Nanti kita jelaskan insya Allah. Nah, itu jadi maksud saya apakah memang penghasilan kami karena tidak dicampurkan antara yang denda tadi itu bisa sudah bisa di apa namanya ketentuan syariat Ustaz apa gimana Ustaz? Ya. Baik. Itu saja Ibu. Kemudian gini Ustaz, jadi kami kan juga namanya karyawan apa banker, jadi mesti seringkali terkadang harus ada sosialisasi keluar daerah yang mengharuskan kami untuk apa menyeberang pulau atau naik pesawat terbang begitu. Jadi safar saya kan seorang ya, jadi kan saya seorang wanita, kemudian memang apa namanya belum menikah begitu. Apakah untuk menghindari safar yang tanpa mahram yang memang tidak diperbolehkan Ustaz, saya mencari-cari alasan yang terkadang memang Afwan bohong begitu Ustaz. Jadi saya memang mau menghindari yang safar tanpa mahram tadi. Jadi saya sampaikan mungkin kepada pimpinan carikan alternatif rekan saya yang lain, karena yang bisa bersafar misalnya sudah menikah begitu, yang bisa didampingi oleh suaminya, karena memang mungkin ayah saya tidak ada kesempatan juga untuk mendampingi saya karena bekerja juga atau seperti itu. Baik. Baik. Gimana Ustaz? Ya, itu saja. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya ibu. Ya, pertanyaan pertama mengenai takzir atau denda keterlambatan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, ya. Di mana ketika seorang membeli barang dengan akad murabahah, kemudian terlambat dia membayar utangnya atau angsurannya, dikenakan takzir dalam angka yang sangat kecil sekali, 0,0001, kecil sekali, betul kecil sekali. Ya, akan tetapi kemudian dipisahkan hasil dari takzir ini, denda keterlambatan ini, dengan penghasilan yang lain. Ini dianggap dibersihkan, dimasukkan ke dana sosial. Kenapa Anda bersihkan, kenapa Anda masukkan ke dana sosial? Karena batil. Iya atau tidak? Berarti Anda tahu batil. Bolehkah Anda mengerjakan yang batil? Tidak. Apalagi kebatilan ini adalah riba. Walau untuk sosial. Untuk sosial. Anda yang mengatakan, seseorang mengatakan, si A, saya akan melakukan transaksi riba, ribanya saya berikan untuk fakir miskin. Saya berikan pinjaman kepada seseorang 100 juta, dan saya syaratkan kepada dia, kamu harus mengembalikan 110 juta. Yang 10 jutanya ini nanti saya berikan kepada fakir miskin. Boleh? Tidak. Ijma' para ulama tidak boleh. Din kita bukan sebagaimana agama manusia yang lain dengan akal logikanya. Mencuri untuk kepentingan fakir miskin. Boleh? Tidak. Dirampoknya orang-orang kaya, kemudian hasil rampokannya diberikan untuk fakir miskin. Rampokannya sebuah maksiat dan berdosa. Adapun bantuan diberikan pada fakir miskin tidak diterima oleh Allah. Inna Allah tayyib, la yakbul illa tayyiban. Allah dasar yang maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Anda dapat dari rampok. Nah, sekarang Anda ingin membantu fakir miskin dengan uang riba. Inna Allah tayyib, la yakbul illa tayyiban. Allah dasar yang maha baik tidak menerima kecuali dari yang baik. Anda melakukan riba yang dosa besar, kemudian Anda ingin bersedekah dengan dosa besar tersebut, uangnya. Maka tidak masuk akal yang dilakukan oleh seorang muslim, apalagi lembaga keuangan. Kemudian dasar mereka melakukan sebagai efek jera. Apakah efek jera harus dengan maksiat kepada Allah? Yang Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW mengutuk akil riba, wa mukilah, wa katibah, wa syahidai. Pemakan riba, pemberi makan riba, yang menulis akad riba, kemudian saksi. Pihak manajemen pemakan riba tidak, karena untuk sosial. Kemudian penulis akad riba, bagaimana? Bukankah Anda menulis akad denda keterlambatan ini? Ini adalah riba. Berdosa atau tidak Anda? Jelas berdosa. Saksi riba? Jelas dosa saksi riba. Dosa makannya tidak, tapi kutukan atas menulis akad riba ini iya. Maka ya, alasan yang mengatakan bahwa misalnya riba ini darurat untuk membuat efek jera, berarti Anda menentang Allah Jalla fi'ula. Allah katakan haram, kata Anda mengatakan boleh, karena di sini ada efek jera. Ya. Allah nas dalam Al-Quran, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Maka hendaklah kaum muslimin, baik perorangan atau individu atau personal ataupun lembaga, untuk mengkaji kembali dan takut akan ancaman-ancaman Allah Jalla fi'ula dalam melanggar ketentuannya. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair. Dan mungkin satu pertanyaan saja yang bisa kami angkat. Ini juga merupakan pertanyaan kami terakhir saat di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufiknya untuk bisa menempuh jalan-jalan muamalat yang dihalalkan sehingga berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.